Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Kita awali pengajian kita dengan membaca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Karena saya siap-siap ngaji, kalian siap-siap makan. Hadirin, nggone iki apa iki? Kok ora ana? Pojok kanan ki ngendi kok napa kene? Kananmu apa kananku? Kan apa kuwi? Keraton Agri Nusantara. Ma MTR. Masyarakat tanpa rupa. Masyarakat tanpa rupa. Atau masyarakat tanpa ragat. Yo lak rupa-rupamu yo manusia tanpa ragat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya tadi dari bawah itu ngangen-ngangen. Kayak iki do nyanyi apa gitu. Kok suasanane kaya ning gereja. Kayak aku salah masuk. Begitu sampai atas ternyata mbak-mbak dan mas-masnya baru pecicilan. Yang sebenarnya orang bahagia itu dalam Islam itu hukumnya wajib. Jadi wong seneng ki hukumnya wajib, wong susah ki hukumnya haram. Maka kita itu enggak boleh susah, harus seneng. Harus senang. Makanya orang senang itu digambarkan dengan senyuman. Kebahagiaan itu dilambangkan dengan senyuman. Sampai pentingnya senyuman itu Rasulullah mengatakan tabassamuka fi wajhika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu atas saudaramu adalah sodakoh. Bahkan dalam kitab Akhlaqun Nisa disebutkan seorang istri senyum di hadapan suaminya itu pahalanya seperti ibadah haji. Tilak mbak-mbak ikwi pengen ndang munggah kaji gampang. Saben ketemu bojo mesem. Jadi mbak ing guyu pisan he itu padha karo haji pisan. Guyu peng pindho he he itu haji dua kali. Apa meneh guyune peng 50. Karena pentingnya bahagia. Bablasan mak lampir. Bahkan ketika seorang istri dilanjutkan tidak hanya dengan senyuman mencium tangan suaminya, itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Maka beruntunglah kamu yang sudah punya istri. Tanganmu ajini koyo Hajar Aswad. Maka bagi para jomblo, na'udzubillah min dalik. Bagi para jomblo, ya mohon maaf, tangannya belum bernilai seperti Hajar Aswad karena kelasnya mung cewek tok. Makanya diniati, ini kan banyak yang mas-masnya kopiah putih ini namanya jomblo nawaitu. Jadi nawaitunya nikah, tapi ya baru sebatas angan-angan. Karena yang hadir ini rata-rata wajahnya PHP. Apa itu PHP? Perjaka hampir punah. Mesake. Atau jangan-jangan kalian belum menikah itu karena kamu kayak pohon pisang. Kenapa kamu kayak pohon pisang? Pohon pisang itu punya jantung tapi enggak punya hati. Jadi jomblo terus. Tapi yakinlah, karena kalian hari ini ketemu pengajian dengan saya kasih nasihat, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Apa ada dasarnya saya mengatakan orang bahagia itu hukumnya wajib? Apakah ada dasarnya saya mengatakan orang susah itu hukumnya haram? Ada. Salah satu dalil yang sering kita dengar itu apa? La takhof wala tahzan. Ojo wedi, ojo susah. Ini dasar utama bahwa kita hidup itu tidak boleh susah, harus senang. La takhof, jangan takut. La tahzan, ojo susah. Artinya apa? Allah memberikan semangat kepada kita, apapun persoalannya, la takhof, ojo wedi. Sing mok gaweke dadi rasa wedi ki apa? Kenapa Allah mengatakan la takhof, ojo wedi? Karena innallaha ma'ana. Karena Allah bersama kita. Allah menyertai kita. Apakah Gus Miftah pernah punya perasaan takut? Pernah. Lumrah, karena itu manusiawi. Saya dulu zaman jomblo kayak kamu. Tapi kalau saya itu jomblo yang berwibawa lah. Kalau kalian kan jones. Jomblo ngenes. Dulu saya kuliah itu, kebetulan kuliah saya di IAIN yang sekarang ganti UIN. Kalau dulu Ponorogo itu Setain, sekarang IAIN. IAIN sekarang ganti UIN. Apa itu UIN? Universitas Insya Allah Negeri. Zaman saya kuliah, Pak Saiful Hadi, saya itu paling miskin satu kelas. Yang lain naik motor, saya jalan kaki. Yang lain kuat ngekos, saya nggak kuat ngekos. Makanya saya tinggal di masjid. Waktu itu saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Mosok ya dadi apa? Dadi marbot, ora pantes toh. Mahasiswa kok marbot. James Bond, jaga masjid dan kebun. Lah celakanya lagi, masjid yang saya tempati itu masjidnya orang Muhammadiyah. Padahal saya dianggap orang NU. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas ratau ono selamatan. Tapi sejak saat itu kemudian saya akrab dengan orang-orang Muhammadiyah. Maka saya menjadi orang yang kemudian berpikiran terbuka. Menjadi orang Nahdiyin, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempunyai pemikiran yang terbuka. Bisa menerima perbedaan. Maka walaupun kawan-kawan saya Muhammadiyah, saya bisa menerima, dan orang Muhammadiyah bisa menerima kehadiran saya. Karena konsep saya adalah kita bersepakat terhadap apa yang kita setujui dan tidak usah berdebat terhadap apa yang tidak kita setujui. Yang dilihat adalah persamaannya, bukan perbedaannya. Yang sudah sama jangan dibeda-bedakan, yang memang beda jangan disama-samakan. Itu konsepnya. Jadi kalau orang itu sebenarnya paham, khilafiyah itu tidak menjadi masalah. Kayak orang-orang NU Muhammadiyah itu kan ributnya paling persoalan apa toh? Persoalan furu, babakan kunut umpamanya. Tapi saya yakin kalau karyawan Istana Tani ini insya Allah sudah ada yang ribut masalah kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Istana Tani sudah jarang yang sholat subuh. Subhanallah. Apa mana sih jumblo-jumblo wae, was. Subuhannya setengah pitu. Usul ini ditambahi usuli fardhu subuhi kawanan lillahi ta'ala. Lah, zaman saya kuliah itu, Nduk, saya pesimis. Barangkali satu kelas itu yang tidak punya pacar cuman saya tok. Dan saya beruntung dengan kemiskinan saya, dengan kekurangan saya. Kenapa? Gara-gara saya miskin, gara-gara saya tidak punya apa-apa, tidak ada perempuan yang mendekat kepada saya. Jadi ini menyelamatkan. Coba kalau barangkali saya kuliah itu sudah punya motor seperti yang lain, ya gaweane mau ngalor ngidul pacaran. Boncengane kaya ransel, plek gitu kan. Zaman now gitu kan. Saya iki wis ra ono wong boncengan motor model kaya arit, sit wis ra ono. Mesthi plek gitu kan. Begitu mudun ya boyoke ngecap kabeh gitu. Ini saya sempat optimis, sempat pesimis. Waduh. Urip ning negarane uang kok seperti ini. Karena saya dari Lampung. Jetis lahir di Lampung. Saya aslinya Bandengan sini, Tegalsari. Lahir di Lampung. Gede ning Yogja, Puja Kesumalah, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya ini Indo-Pakistan. Bapaknya iblis, ibune setan. Lah saat itu target saya itu cuma satu, target harian supaya bisa makan, target semesteran bayar kuliah, itu saja targetnya. Kalau kamu saya kasih tahu, saya dulu itu sehari makan cukup 1.000 rupiah, isu sarapan sego kucing 1 seket, awan mangan sego kucing 1 seket, harga sego kucing waktu itu masih 1 seket, malam sego kucing 1 seket. Jadi lumayan lah, 450 sedino suwengi mangan nganggu kucing. Ini saja kembang kempis, kadang-kadang saya makan, kadang-kadang tidak. Makanya waktu itu saya rajin puasa. Kok sekarang Gus Miftah masih puasa? Iya, kalau dulu saya puasanya karena kahanan, tapi kalau hari ini karena riyadhah atau tirakat. Maka sampai hari ini saya masih puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Dawud. Lumayan lah. Lah, mbak-mbak, mas-mas begini. Waktu itu saya mikir, kenapa toh hidup saya kok susah banget? Sampai akhirnya tahun 2004 saya mau selesai kuliah, bingung. Iki kok aku kuliah, rampung kuliah aku dadi apa? Mikir waktu itu, mikir. Sampai akhirnya belum dapat pekerjaan, saya putuskan untuk menikah. Tahun 2004 akhir saya nikah, tapi diresmikan tahun 2005. Saya dulu nikah itu karena kepepet. Mesti orang sih mikir, mateng disik po, cangkem. Emangnya kowe kayak codot. Saya itu menikah kepepet karena saya berencana nikah umur 25 tahun, tapi akhirnya umur 24 tahun saya menikah. Gara-gara terlalu seringnya saya dimintain tolong sama orang untuk nasihat pernikahan. Pengajian ular-ular manten cara ning Yogja itu. Nasihat pernikahan. Lah teman-teman kiai itu bilang, "Urung tau rabi kok wani ngandani wong rabi." Jadi saya jawab, "Ya ora apa-apa, buktine Mbah Mudin kae urung tau mati mbudalke jenazah aku." Apa Mbah Mudin kudu modar dhisik lah ya ora. Cangkeme ngopo ya kayak gitu. Lah, begitu saya menikah, itu pun saya diremehkan. Ini benyambung alur ceritanya. Saya ngasih motivasi kamu itu biar nyambung. Terutama hari ini kamu yang merasa pas-pasan hidupnya susah dan lain sebagainya. Saya bisa cerita karena saya mengalami itu, mengalami itu. Saya ngelamar itu pak, itu ditolak sama mertua saya. Saya kenal calon istri saya itu cuma 1 bulan. Begitu kenal, langsung tak rabi. Sebelumnya saya mau menikah dengan anaknya Kiai Top dari Kudus. Sudah hampir lamaran saya mikir, lak rabi karo anaknya wong top kira kepenak. Kenapa? Engkau lak aku iso ngetop, mesti orang bilang, ya lumrah Miftah kayak iso top, wong morotuwane wong. Tapi kalau saya nggak bisa ngetop dilok ki, alah marotuane ngetop kok mantune ra iso ngetop. Akhirnya saya ndonga, ya Allah kula tak rabi oleh marotua sing biasa-biasa mawon. Bila perlu rada goblok ben gampang tak apusi ya Allah. Akhirnya apa? Benaran saya menikah 2004 akhir, saya menikah secara siri karena mertua saya nggak setuju. Karena ibu mertua saya enggak setuju karena apa? Ketika saya lamar tuh bapak mertua saya bilang apa? Sampun gak ada pekerjaan, Mas. Dereng. Sampun gak ada gaji, Mas. Dereng. Dia bilang apa? Lak jenengan dereng nyambut damel, gaji rung duwe kok wani ngrabi anak kula. Sesuk anake panjenengan dipakani nopo? Kula saya langsung marah waktu itu. Heh, calon mertua, rungokno kupingmu. Kewagah wae. Langsung saya dalili apa yang saya sampaikan kepada mertua saya. Asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Saya hidup di dunia karena diundang oleh Allah. Artinya apa? Panitia hidup saya adalah Allah. Soal anak istri saya besok makan apa, itu bukan urusan saya tapi urusan Allah. Jenengan jadi calon mertua kudu paham. Wong rabini kumbuka ke dalan loro. Apa kuwi? Siji dalan rejeki, nomor loro dalan bayi. Itu betul-betul saya sampaikan ke mertua saya waktu itu. Akhirnya mertua saya ngalah dong. Plek, dia menerima lamaran saya dan akhirnya saya minta menikah saat itu juga. Delalah. Waktu itu bulannya Muharram, bulan Suro. Dan ini menjadi tradisi orang Jawa, tidak berani menikahkan anaknya di bulan Suro. Ora wani ngunduh. Kayak saya diwawancarai sama wartawan itu, Gus, kalau ngaji di lokalisasi sama mbak-mbak kafe seksi-seksi kayak gitu, apa Gus Miftah nggak pengen? Ya saya jawab, pengen. Terus gimana? Ngempet. Enggak, aku lara pengen, ternyata aku lara normal, bro, wadah. Enggak, saya bilang, saya nggak pengen, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Mbok Pak saya kula ati senajan jenggoten yo pengen no. Lah akhirnya apa? Saya menikah di bulan Muharram karena mertua saya bingung. Arab ditolak calon mantune ngeyelan. Arab ditompo kok calon mantune ngeyelan. Arab ditolak kok ganteng men, gitu kan mantu. GR matamu. Enten tisu mboten? Emang enggak ada mbak-mbaknya yang mau ngasih tisu aku? Allah. Wah, banser. Wani mati rawani ngeleh. Ayo munggah kok ning ngono ngopo? Aku selak ngelah, bro. Mulai ngene ngene. Bon ngerti mawon. Ya. Nunggah. Jenengmu sapa? Ali. Muga-muga Mas Ali panjang umur. Wong sak donya mati Ali urip dhewe. Niku jenenge Ali Irma. Napa niku Irma irenge Masya Allah. Kalau rasa ke kopi tenan apa orang sebenarnya sangit. Untung kopi. Kalau kopi saya minum, tapi kalau kopi susu saya enggak minum. Karena kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Ali minggat neng di kene wae li malam minggat Ali. Oh, jiko tisu. Kita sambut kedatangan Mas Ali dengan membaca la ilaha. Hari ini Mas Ali. Iki Ali ki rabi rung iki. Ali men rabi napa dereng? Oh, dereng Mas Ali. Moga-moga bar pengajian karo Gus Miftah mulih langsung rabi. Amin. Ya rondo anak telu lah insyaallah. Jadi Mas Ali. Akhirnya saya menikah. Saya mematahkan mitos keangkeran bulan Syura. Karena ini masuk Muharram juga atau ini? Nah, tahun baru Hijriah. Jadi nanti akan saya sampaikan kenapa toh rezeki kita itu susah. Kenapa toh kadang-kadang kita itu oleh Allah ketoke megawe tenanan kok. Ya kadang-kadang faktor-faktor kecil seperti ini tidak Anda perhatikan. Termasuk orang-orang yang ada dalam perusahaan. Kalau kemudian kalian pahami, bulan Syura itu kan bukan bulan yang menakutkan, tapi justru bulan yang luar biasa. Tapi orang Jawa itu mempunyai persepsi yang salah terhadap bulan Syura. Seolah-olah bulan Syura itu bulan yang menakutkan, gegirisi, medeni dan lain sebagainya. Padahal enggak. Coba kalau kalian lihat lembaran sejarah, bagaimana kemudian Allah menerima tobat dan Rasulnya terjadi di bulan Syura. Bagaimana kemudian Allah mengabulkan doa hamba-hambanya itu banyak terjadi di bulan Syura. Syura itu kan dari bahasa Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Tapi orang Jawa itu ngomong Asyura susah. Ane ilang dadi Syura. Saya mikir untung sing ilang ane, jajal sing ilang rone. Iki bulan apa? Iki bulan Asyu. Coba kita lihat sebelum saya teruskan cerita saya tadi. Bagaimana kemudian lembaran-lembaran sejarah mencatat bahwa bulan Syura itu bulan yang luar biasa. Saya sebutkan secara singkat. Kalian ingat-ingat. Ini termaktub di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Apa saja kejadian-kejadian di bulan Muharram yang termaktub dalam sejarah? Yang pertama, Nabi Adam ketika diusir dari surga ketemu dengan Siti Hawa terjadi di bulan Muharram. Nabi Yunus dimakan ikan keluar dari perut ikan terjadi di bulan Muharram. Nabi Nuh perahunya terombang-ambing badai selamat di bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud selamat bulan Muharram. Nabi Ayub selesai dari penyakitnya Muharram. Nabi Dawud dikasih pekerjaan diangkat derajatnya oleh Allah Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun Muharram. Allah menciptakan malaikat Jibril Muharram. Allah menurunkan hujan pertama kali ke muka bumi terjadi di bulan Muharram. Artinya apa? Ini bulan yang luar biasa. Lah wong Jawa iki aneh, malah wedi. Maka saya dulu menikah di bulan Syura. Apakah ada masalah? Enggak ada. Begitu saya menikah di bulan Syura, apa yang terjadi? Subhanallah, sing nyumbang okeh. Kenapa ora ana barengane? Ngono, Bro. Nyewa terop gampang, golek catering gampang. Enak. Lah kita ini sebaliknya. Anda tahu enggak Nabi Adam itu berpisah dengan istrinya berapa tahun? Anda tahu siapa nama istri Nabi Adam? Hawa. Salah. Nabi Adam itu istrinya namanya Bu Adam. Mereka itu berpisah fa'azallahuma syaiton, digelincirkan oleh setan berapa tahun? 200 tahun bainal masyriq wal maghrib, antara ujung timur dan ujung barat. Ada riwayat yang mengatakan Nabi Adam itu dibuang ke barat di negara namanya Mesopotamia. Siti Hawa itu dibuang ke timur di negara namanya India. Pisahnya 200 tahun. Nabi Adam melaku ngetan, Siti Hawa melaku ngulon, golek-golekan. Dan ketika dikeluarkan dari dalam surga dalam keadaan telanjang. Padahal kalian tahu Nabi Adam itu tingginya berapa? Nabi Adam itu tingginya berapa? Sabaina dziraan, 70 dzira, padha karo 35 meter. Jajal wong kok dhuure 35 meter. Pertanyaan saya, sarunge sepiro? Ayo. Sarunge sepiro? Arep mok tambahi to, apa meneh isine ngono to ro. Lah. Artinya apa? Allah itu sudah mengajarkan kepada kita untuk berikhtiar sejak Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Ikhtiarnya apa? Saling mencari antara Adam dan Hawa. Makanya kalau kamu pengen urip kepenak ra gelem ikhtiar, yo ora ono ceritane. Kanjeng Nabi Adam itu ikhtiar pertama kali ketika diturunkan dari surga di dunia, itu ikhtiar saling mencari dengan Siti Hawa. melaku ngulon, Adam melaku ngetan. Maka dari riwayat yang mengatakan tulisan Agus Sunyoto itu, kemungkinan Nabi Adam itu ketika bertemu dengan Siti Hawa, sebelum pertemuan dengan Siti Hawa itu melintasi Pulau Jawa. Tulisan Agus Sunyoto itu. Karena memang dicari 200 tahun. Ngalor gitu. Akhirnya Nabi Adam golek, ini ikhtiar loh. Dan ikhtiarnya tidak pendek Pak Sayagul, 200 tahun. Artinya kalau hari ini kemudian kita dengan kondisi ekonomi sekarang kita menyerah, kita kalah dengan Adam. Kita tidak bisa mencontoh Nabi Adam alaihissalam. Kalau sekarang dolar sampai 15 ribu, saya masih yakin, saya masih optimis. Bukan berarti saya pro Jokowi, saya nggak ada urusan dengan Jokowi. Tapi kalau kemudian kita punya Allah, hati kita ta'aluk billah, enteng. Arab mulia malah sewu macam-macam enteng. Ini mbak-mbaknya kan juga punya dolar. Dodoni melar. Masuk matamu. Yang pengen diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam itu apa? Optimismenya. Sekarang begini, coba dijawab. Mas, Mbak, Pak Saihul dan kawan-kawan, coba Anda jawab. Anda tahu, orang berpuasa itu kan lemah. Orang berpuasa itu kan haus. Orang berpuasa itu dahaga. Kenapa dia bisa bersabar? Umpama Ali ki ngapusi iso. Poso, awan, mlebu kamar, ngombe es teh, keluar dari kamar, pura-pura poso, lemes. Iso. Tapi kenapa tidak ada orang yang melakukan itu? Jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa itu walaupun dia haus, sabar, lemah, lesu, dia bisa bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib itu pasti datang. Artinya apa? Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kenapa kita harus bersabar? Karena kita yakin solusi dan jalan pertolongan dari Tuhan pasti akan datang. Gak mungkin enggak. Yen ono posone mesti ono bukone. Yen ono posone mesti ono bodone. Jadi kalau kayak hari ini teman-teman masyarakat tanpa riba, Anda bersikukuh tidak menggunakan uang bank. Yakin apakah Allah tinggal diam? Enggak. Wong Anda menjauhi perkara haram kok. Allah pasti kasih solusi. Carane piye? Manut karo aturane Gusti Allah. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandri mengatakan dalam kitab Al-Hikam, arih nafsaka minat tadbir, bebaskan, istirahatkan dirimu dari ngatur. Kenapa? Karena semua sudah ada yang ngatur. Makanya motivasi saya ke anak-anak dunia malam itu saya bilang apa? Nak, bisa jadi hari ini dosamu sebesar kapal, tetapi ingat pengampunan dan maghfirah Tuhanmu sebesar lautan. Harus yakin. Nabi Adam 200 tahun ngalor ngidul ngetan ngulang golek-golekan sampai nyanyi lagunya Via Valen bareng. Sayang apa kowe krungu golek. Siti Hawa gaul padahal. Akhirnya Nabi Adam nyanyi dari ujung barat. Wah, nyanyi lagunya NDX. Wah, kelingan mantan. Dek, kowe biyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki, netes eloku mili deres ning pipi. Malaikate bengok o a o e. Ini ikhtiar lah. Jadi begini, apakah Allah itu tidak bisa kemudian menjadikan kita bahagia tanpa ikhtiar? Pertanyaannya gitu. Apa Gusti Allah kira iso ndadekke awake dhewe seneng tanpa ikhtiar? Iso. Tapi ingat, Allah itu mengajarkan kepada kita untuk menghargai proses, tidak hanya melihat hasil. Makanya kalau saya ngomong sama santri-santri saya di rumah, kuwi aja ndelok abah saiki le. Deloken perjuangane abah mbiyen. Lihatlah prosesnya, jangan dilihat hasilnya. Sekarang wong enak, kayak kemarin saya di netizen Trans TV itu orang penak amat. Yang dikritisi apa? Postingan saya di Instagram, saya naik motor Harley, postingan saya makan, postingan saya ini dan sebagainya. Lah kuwi ndelok saiki. 8 tahun yang lalu Pak Saiful, jangan kan saya naik motor Harley. Arep tuku Vario iki lho rawani, mergo ora duwe duit. Arep tuku Supra Fit lho. Saya dulu menikah itu cuma modal Supra Fit tak dol. Tak ijolke motor sing iso ngentut. Subhanallah. Jadi postingan saya naik motor Harley sama anak saya mau berangkat ngaji ke kafe naik motor Harley itu dikomentari sama netizen, kiai ini gaya numpak motor gede dan lain sebagainya. Saya itu alhamdulillah beli apapun itu niatnya untuk silaturahmi dan menjaga hubungan dengan kawan-kawan. Saya beli Harley karena saya pengen masuk komunitas anak-anak motor gede. Alhamdulillah akhirnya mereka ngaji semua sama saya. Saya ngaji sama anak-anak King. Di Jogja itu ada 110 ribu motor King. Ya supaya saya bisa masuk, saya beli motor King. Saya masuk King. Berarti kalau Gus Miftah masuk dunia malam, Gus Miftah mabuk. Enggak. Enggak. Ngerok, saya itu ngerokok saja, enggak apalagi mabuk. Ayo. Delon, Kiai NU, Gus NU ini segera ngerokok sopo jarang. Karena orang NU itu kan ngerokok saja pakai dalil. Apa dalilnya? Ni'matul udud ba'da dahar. Makanya aku ndelok wong NU karo Muhammadiyah ki ora perlu didelok sangka kartu anggotane. Cukup didelok sangka cangkeme. Lah cangkeme ana rokok NU. Santriku malah ning pondoke si irane ngono kuwi. Sing sapa wong ibar mangan ora ngrokok, padha karo wong sing ora cewok. Cangkem, cangkem. Allah bisa menjadikan kita itu bahagia tanpa usaha itu iso. Tapi ingat, Allah juga mengingatkan kepada kita dengan usaha maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Lho, contohnya usaha dhisik nembe hasil kuwi luwih nyenengke daripada tanpa usaha moro-moro oleh hasil. Contoh, kowe rabi karo bojomu. Ora ngopo-ngopo meteng. Karo ngopo-ngopo dhisik nembe meteng. Kira-kira luwih nyenengke sing ndi? Ayo. Ya ngopo-ngopo dhisik nembe meteng. Wong ora ngopo-ngopo kok meteng. Kan ra enak. Mas, kula meteng. Heh. Lerung tak apa-apa kok meteng diuntal lali umpamane lha jare. Cadot. Jadi usaha dulu baru hasil itu jauh lebih nikmat. Jauh lebih nikmat. Ngopo-ngopo urung meteng, ngopo-ngopo meneh. Urung meteng bengoki meneh. Mah, cike-cike. Pengajian saya 5 tahun yang lalu di Ponorogo itu kan yang paling ngetren cike-cike. Yang pernah ikut ngaji saya mesti tahu cike-cike itu apa. Jadi saya ngaji di Taiwan, di kota Kaohsiung, diundang sama Iwamit, Ikatan Warga Muslim Indonesia Taiwan. Selesai pengajian saya pulang ke hotel. Ana wong tuwa ngomong bahasa Taiwan, kan saya enggak dong. Wong saya bisa bahasa Mandarin kan cuma dikit-dikit tok. Dia bilang, "Eh, cike-cike." Saya diam, Pak. "Eh, cike-cike." Akhirnya karena dibengoki saya jawab, "Yes, cike-cike." Padahal saya enggak tahu artinya apa. Begitu saya masuk kamar, kamar saya didodok. "Eh, cike-cike, cike-cike." Saya mbak, "Ten kok cangkemi cakicik wae iki ngopo?" Akhirnya saya telepon anak panitia sana yang dari Ponorogo. "Leh, iki ngomong ketemu Abah, ngomong cike-cike. Kok aku doyak ning kamar ngopo?" "Lah Abah emangnya jawab nopo?" "Tak jawab, yes. Ho ala Abah, cike-cike ini ku Abah ditawani kelon." "Lah aku lora dong." "Ya saya jawab cike-cike, yes. Jajal kalau saya tahu artinya cike-cike, oke." Codot dilawan. Usaha dulu baru sukses. Jadi kalau hari ini katakanlah kemudian Pak Saiful Hadi ini merasakan usahanya, perusahaannya kadang-kadang di atas, kadang-kadang turun banyak, itu dalam rangka apa? Dalam rangka Allah itu membahagiakan Pak Saiful Hadi beserta istana tani dengan kebahagiaan yang hakiki. Enak. Usaha belas ora ono masalah, enggak mungkin. Akhirnya saya menikah, Dok. Ket menikah. Begitu menikah, memang benar bahwa menikah itu membukakan jalan rezeki. Saya langsung diangkat sebagai kepala cabang Primagama di Jakarta. Kepala cabang di Jakarta. Perjalanan di Jakarta hidupnya saya enggak merasa nyaman. Ben malam Jumat saya mendengarkan orang tahlilan yasinan dari masjid, galau, andilau antara dilema dan galau, gegana, gelisah, galau, merana. Akhirnya apa? Lah Ali beda, gelisah, geli-geli basah. Akhirnya setelah setahun saya di Jakarta, saya ketemulah dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Setiap minggu pagi saya diperintahkan untuk tabarukan ke rumahnya almarhum Gus Dur. Jadi setiap minggu pagi seminggunya saya pasti ke sana tabarukan. Mbuh ketemu Gus Dur apa ora? Niat saya tabarukan. Lah, saya kemarin dapat tamu calon investor besar dari Amerika yang besok ngundang saya ngaji di bulan Januari di Texas dan Boston itu. Dia orang Nasrani. Dia mempunyai perusahaan, salah satu perusahaan besar di Amerika. Orang Nasrani. Mr. Chandra itu aslinya Jawa Timur, tapi beliau hidupnya di luar negeri, dari Australia. Dia punya anak, lahirnya di Australia, pindah ke Amerika. Dia itu penikmat YouTube saya. Setiap ada YouTube di Facebook pasti dia lihat. Akhirnya dia tanya, ketika saya pengajian masalah tabarukan, ini orang Nasrani, orang Nasrani. Maka kadang-kadang kalau orang Islam sendiri nggak paham tabarukan, saya sedih. Ini orang Nasrani itu paham. Ini sekarang orang-orang Islam sendiri nggak paham dengan tabarukan, naudzubillah min dzalik, bahkan mengatakan itu apa namanya, mengidolakan berlebihan, namanya apa? Kultus dan lain. Enggak. Kalau orang mengatakan tabarukan itu kultus, saya ngelus dodo, dodone bojoku. Ya Allah aku. Contoh yang saya sebutkan, saya itu bisa menerima ustadz manapun dari golongan apapun, insya Allah saya welcome. Bahasa saya apa? Wong lonte tak tompo apa meneh ustaz. Tapi kadang-kadang ada pemahaman-pemahaman yang memang butuh diluruskan. Contoh begini. Ada salah satu ustaz itu yang terkenal di YouTube itu mengatakan tabarukan itu kultus dan hukumnya haram. Dan yang dijadikan background videonya itu siapa? Orang sungkeman dengan Mbah Maimun Zubair Rembang. Padahal dunia mengakui salah satu orang yang ahli kitab kuning di Indonesia yang paling alim alamah adalah Mbah Maimun Zubair. Nah dia mengatakan apa? Itu tabarukan sama kiai-kiai itu gak ada dasarnya. Nah, mohon maaf. Rasulullah itu kalau minum, selesai beliau minum, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar itu rebutan dengan tempat minumnya Rasulullah. Itu kan Rasulullah, Gus. Ini kan cuman kiai. Salah meneh, weh. Kiai itu siapa toh? Alladzina yanduruna ilal ummah bi ainir rumah. Siapa dia? Alladzina hum marasatul anbiya. Ya kowe lah pengen kenal karo Kanjeng Nabi, ya kudu kenal karo ahli warise. Ahli warise Kanjeng Nabi itu siapa? Al ulama dan kiai alladzina hum marasatul anbiya. Artinya apa? Kunci untuk kenal dengan Rasulullah itu adalah dekat dengan kiai. Kunci untuk kenal dengan Allah itu harus mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nyambung. Kue lah pengen ketemu karo Kanjeng Nabi, yo cedak o karo ahli warisi para kiai. Lah pengen ketemu karo Allah, cedak o karo Kanjeng Nabi. Apa iso menungso niku ngimpi ketemu Allah? Bisa. Imam Ahmad bin Hanbal itu mimpi ketemu Allah 100 kali. Imam Ahmad bin Hanbal mimpi ketemu dengan Allah 100 kali. Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Martapura mimpi ketemu dengan Rasulullah enggak terhitung. Kalau kamu mimpi ketemu dengan Rasulullah, hakul yakin itulah Rasulullah. Tapi lah kowe ngimpi ketemu Ali, bisa jadi itu gerandong. Tenan kowe ramu. Tabarukan itu napa to Pak Sayo? Tabarukan itu ngalap barokah. Akhirnya Pak, setiap minggu pagi saya tabarukan temannya Gus Dur. Saya bilang, di dunia ini yang matanya buta hatinya terang itu cuma dua, satu Gus Dur, Nomor dua, si buta dari gua hantu. Anda tahu siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Ali. Oh, kliwon deng kayak kliwon munyuk ya munyuk, oh, munyuk kok Ali. Sampai akhirnya apa? Beliau bilang, kowe iki ngopo ning Jakarta le? Kebetulan beliau mengenal abah saya. Nyambut damel kiai, kerjamu apa? Kepala cabang Primagama, cukup jane nggih mboten. Waktu itu nyuwun sewu. Kepala cabang Primagama tahun 2004 gaji saya berapa, Pak? 1.300.000. 1.300.000 sampai saya enggak kuat ngontrak. Jadi kamar saya itu ruko, kantor saya itu atas sendiri itu panas tanpa AC untuk istri saya di atas. Makanya kalau saya itu mau poligami macam-macam kelingan zaman perjuangan biyen aku ora wani. Ya paling gelek-gelek lah. Marahi matamu. Marahi kaya apa wae marahi. Gus Miftah bojone pinten? Alhamdulillah 6B1. Nambah napa mboten? Nunggu takdir. Nah, kita enggak pernah tahu kok. Karena pernikahan nikah lagi itu lebih kepada takdir loh, daripada keinginan. Nyatane akeh wong lanang wani tapi ra iso-iso. Sing cetha wong lanang iki kaya soda. Yen ketemu susu pasti gembira, kuwi wong lanang. Mila jenenge soda gembira. Tadi malam saya bilang sama lurahnya Sambit. Saya bilang apa? Bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek, diwaca angel, diguwak dosa. Lha lan duwe bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek, aja diguwak tapi disimpen. Sing diwaca Quran anyar. Langsung jerene bulurah, "Bu, kiai ini asu ini." Akhirnya apa? Gus Dur bilang, "Wes, pulang." Ngoten, Gus. Nggih. Rezekimu manggone ning bokong. Iki mumet meneh lak mung ngrasake. Rezeki kok manggone ning bokong iki nalarnya gimana? Itu tahun 2006 bulan April, 2 bulan menjelang gempa bumi di Jogja tahun 2006. Akhirnya saya pulang. Rezekimu manggone ning bokong. Saya naik angkot itu di jalan mikir gini. Kok rezekiku manggone ning bokong ki apa? Padahal tahun 2006 itu kondang-kondangnya artis Inul, Nita Thalia, sak piturute. Apa aku kudu ngebor kaya Inul? Kan waktu itu sing kondang kuwi kan goyang ngebor, goyang ngecor, goyang klepo, goyang ngaci, goyang ngecat, macam-macam. Artis dangdut lah rata-rata andalane ngegoyang to. Sing ora goyange lak mung artis-artis saiki. Akhirnya saya pulang. Pulang ke Morotua. Morotua ku raine. Jadi lah kowe iki sok duwe Morotua, Morotua gaene merengut kat biyen. Yen Morotua iki cangkeme gaweane merengut. Ora usah kaget. Jadi lah esok duwe Morotua merengut, wis sing diomongke Gus Miftah bener. Morotua cangkeme merengutan ngono. Neng arepe wonge gajul. Akhirnya apa, Pak? Enggak enak blas. Sabag bagian wonge melu Morotua ora kepenak. Waktu itu saya mau limo. Apa itu mau limo? Madep mantep mangan melu Morotua. 12 ke M10. Madep mantep mangan melu Morotua, Morotua muring-muring menantu meneng mawon. 12 ke M15. Madep mantep mangan melu Morotua, Morotua muring-muring menantu meneng mawon, Morotua mati menantu melu marisi. Jarene Morotuaku M1. Apa? Matamu. Begitu gempa bumi, rumah mertua saya hancur separuh, plek, tambah rekoso. Disitulah kemudian saya neko-neko. Aku lali karo dawe kitab hikamim. Arih nafsaka minat tadbir. Bebaskanlah dirimu dari ngatur. Urip aja kakean ngatur. Soalnya urip wis ana sing ngatur. Menungso urip ku sak madya nderek aturan. Ini kalau kaitannya dengan Allah. Makanya kenapa banyak orang berdoa minta diselesaikan masalahnya, tetapi tidak selesai masalahnya. Karena kamu tidak pasrah sama Allah, berdoa tapi karo ngatur Gusti Allah. Ini kuncinya. Kok karo jomblo-jomblo kuwi lho, orang duwe bojo-bojo ngopo? Lah ndungmu ngatur kok. Ya Allah, kalau pengen duwe bojo sing modele ngoten iki lho. SDSB. Semok depan, semok belakang. Yen kula sawang-sawang modele kaya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Modele macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Menawi mboten wonten cukup ingkang STNK ya Allah. Napa niku setengah tuwa ning kenceng. Iki lak ngatur to. Ngatur. Menawi sing STNK nggih mboten wonten cukup ingkang STMM ya Allah. Apa ku setengah tuwa meh modar ya Allah. Ini namanya ngatur sama. Maka memantaskan diri di hadapan Allah ini bahasa saya di YouTube enggak seperti ini. Bahasa saya apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Itu bahasa itu saya dengar pertama kali kapan? Bahasa itu gara-gara tahun 2006 itu saya kena gempa bumi. Parah itu kan gempa buminya. Seperti di Donggala hari ini. Parah. Saya di pagi-pagi masih tidur habis subuh, gempa bumi banter banget. Setelah itu apa? Mergo pengen membahagiakan anak istri dan mertua, saya utang bank, malah kena masalah. Maka saya benci banget dengan bank itu gara-gara itu. Saya pinjam uang, saya tidak pernah menggunakan uangnya dan saya ditipu sama orang. Uangnya rambayar, banknya bentino ngoyak-ngoyak. Jadi lah Pak Saiful itu urusan karo bank. Nyuwun sewu. Wong iki lah arepe nawari utang awake dhewe. Ayo Pak ning bank ana utang. Wah, raine semanis madu. Tetapi lah naguh. Alah-alah, begitu nagih ngalang-alangi Israil tak kandhani. Mbok tenang. Ngalang-alangi Israil. Ini betul-betul saya rasakan. Terus begitu saya ngaji kitab hikam dengan seorang kiai namanya Kiai Asrori di Melangi. Disinilah kemudian saya menemukan jawaban apa yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Rezekimu manggone ning bokong. Anda tahu? Di dalam kitab hikam itu, ketika kita mengharap ridho Allah, rezeki dari Allah, itu jalannya ada dua. Makom asbab dan makom tajrid. Aku ingin dolak usaha, aku gagal terus. Tapi kalau saya menjadi penasihat perusahaan, rata-rata perusahaan yang saya nasihati, alhamdulillah jalan. Ini terakhir yang saya bawakan investor dari Amerika ini, dia menanamkan uang di perusahaan dia 300 miliar. Gara-gara apa? Belajar tabarukan dengan saya. Belajar tabarukan. Saya kasih tahu konsep tabarukan, kemudian saya kasih tahu bahwa perusahaan ini anti-bank, saya kasih tahu aturan mainnya seperti ini dan lain sebagainya. Dari Amerika datang. Seminggu yang lalu setelah saya syuting hitam putih itu, dia ketemu saya di hotel Double Tree di Jakarta. Dia bilang, Gus Miftah berani menggaransi perusahaan ini bagus. Saya bilang, saya gak perlu menggaransi, Bapak lihat kurikulum vitae perusahaannya. Begitu dilihat, Gus Miftah ada di situ. Kebetulan saya komisaris. Komisaris. Gus Miftah yakin, saya yakin. Kenapa Gus Miftah saya yakin? Karena saya punya Allah. Karena seseorang mukmin itu menggantungkan asanya hanya dengan Allah. Seorang mukmin menggantungkan harapannya dengan Allah. Toh Ibnu Athaillah mengatakan, "Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlab tayassara matlabun anta talibu bi nafsika." Tidak akan pernah terhenti satu permintaan ketika kamu gantungkan harapanmu kepada Allah, dan tidak akan pernah menjadi mudah satu permintaan kalau permintaanmu itu kamu gantungkan kepada kemampuanmu. Akhirnya dia apa? Berdiri, Pak. Langsung nyalami saya, namanya Mr. Harta dari Amerika. Gus, saya investasi. Investasi, bukan utang loh ini, bukan utang loh. Investasi. Saya tanya, serius Mister? Saya serius. Kenapa? Karena saya mendapatkan pencerahan dari Gus Miftah. Saya tanya, Mister mau investasi berapa? Tahap pertama 300 miliar. baru seminggu yang lalu, Pak. Dan perusahaan teman saya ini pernah hancur gara-gara punya utang bank berapa? Di bank BNI punya utang 50 miliar. Jadi per bulan dia itu membayar bunga tok 500 juta. Ketemu sama saya bilang. Saya bilang sama dia, kamu pengen selesai masalahmu gampang. Bunganya rasa mau bayar. Lah nanti bank gimana Gus? Dia depi. Ngadepi Israel wani, debt collector ora wani. Wani. Coba bayangkan, satu bulan tuh bayar utang tok itu 500 juta. Itu baru bunga tok. Apa gak gila? Nanti kalau perusahaan saya disita gimana Gus? Ora popo. Ora popo. Disita gak masalah. Kalau kemudian perusahaan kita ini disita, selama kita punya Allah, maka seperti semalam saya sampaikan loh Mas Bek, aku ini gonjalin gitu loh, Nduk. Bersandar kepada jalin yang barang mati saja rasanya nikmat. Aku lungguh sandaran dengan jalin yang barang mati itu saya nikmat. Bagaimana kemudian kalau saya bersandar kepada yang menciptakan jalin? Jauh lebih nikmat. Salah satu motivasi saya kepada anak-anak dunia malam itu apa? Yang saya sampaikan kepada wartawan. Tapi ya bahasanya dipelintir-pelintir kayak. Kan saya bilang begini, cukup bodimu yang bermaksiat nak, tapi hatimu jangan sampai kehilangan Allah, jangan sampai bermaksiat. Bahasa yang muncul di media apa, Pak? Gus Miftah mengatakan, gak apa-apa bodinya bermaksiat, asalkan di dalam hatinya ada Allah. Cangkem, cangkem. Saya gak pernah mengatakan itu. Jadi bahasa saya itu cukup bodimu yang bermaksiat, tapi jangan sampai kamu kehilangan Allah dan hatimu ikut-ikutan bermaksiat. Artinya apa? Saya pengen mengatakan kepada mbak-mbak begengge, mbak-mbak WTS, mbak-mbak PSK, mbak-mbak perlundean dan lain sebagainya, anak-anak dunia malam. Saya bilang, bodimu kiwis bermaksiat, hatimu ojo melu-melu maksiat, ojo nganti kelangan Gusti Allah. Ini bahasa yang menyebar di media apa? Gus Miftah mengatakan, gak apa-apa kita bermaksiat, gak apa-apa kita mabuk, gak apa-apa kita berzina, asalkan tetap punya Allah. Cangkemmu aku ngono. Wah, sok iki. Makanya kemudian serangan-serangan ke saya kan luar biasa. Kalau Anda baca Lambe Turah itu komentarnya, diasar Kiai Dajjal, Masya Allah. Apakah saya marah? Enggak. Begitu saya dibilang Dajjal, waktu itu Mbak Popi, acara apa itu tadi Mbak Popi itu tadi? Oh, di spot reveal, dia tanya, Gus Miftah marah enggak dibilang Dajjal? Enggak. Kenapa Gus? Emangnya ada Dajjal ganteng? Iya. Santai wae, bro. Kita itu kadang-kadang begini loh. Ndongone tenanan, cangkeme iki ngomongnya tenanan, tapi ikine mikir, ya Allah, saya pengen terbebas dari bank. Tapi ikine mikir, piye ya carane ya? Artinya apa? Enggak percaya dengan Allah. Ora percaya. Harusnya begitu kamu, ya Allah, saya pengen bebas dari riba. Carane pripun? Terserah jenengan. Itu yang namanya tawakal. Ini teman saya jamaah saya 550 miliar, bayangkan. Waktu itu saya sudah hampir dapat solusi. Dan gara-gara terjebak dengan bank enggak jadi. 2 tahun yang lalu saya diundang sama pengajian sama ketua komisi 11. Dia ketua pansus tech amnesty. Jadi kalau ngomong pajak aku paham Pak Saiful. Karena saya sering diundang pengajian di pajak-pajak itu. Waktu itu sebenarnya kan tech amnesty itu salah sasaran. Salah sasarannya di mana, Pak? Tech amnesty itu kan sebenarnya dulu untuk ngejar dana konglomerasi dari luar negeri, perusahaan-perusahaan besar. Tapi gara-gara gagal, kemudian Sri Mulyani mumet ndase. Akhirnya sekarang orang-orang kecil semuanya disikat tech amnesty. Kuwi ngawur. Konsep awalnya itu saya ikut diskusi dengan Bang John Erizal, ketua komisi 11. Gus, konsepnya seperti ini. Gimana menurut Gus Miftah? Bagus. Untuk mengembalikan dana konglomerasi di luar negeri. Tapi karena itu gagal, tidak sampai target, akhirnya sekarang bakul pasarnya doyak tech amnesty. Itu kan kebangetan. Waktu itu saya dapat solusi. Tapi kembali lagi, karena menggunakan biaya bank dan riba gagal, Mas. Dia punya utang 50 miliar. Aset perusahaannya waktu itu hampir 75 miliar. Aset yang bermasalah sekitar 50 miliar. Waktu itu dijual sama orang ini deal harga 65 miliar. Artinya dia masih punya untung 15 miliar. Dia bilang, ya udah. Tapi ternyata apa? Take overnya ini sama menggunakan kredit bank. Jadi dia mau nutup yang 50 miliar itu dengan menjaminkan aset itu kembali ditambah dia aset yang lain selama selain senilai 65 miliar. Kuwi lak padha. Jenenge uang setan diuntal iblis ki ya kuwi. Nutup bank tapi nganggo duit bank. Kuwi ngedoi lonte ketemu begenggek ki ya kuwi tak kandha. Akhirnya jenengan tahu mas, tinggal tanda tangan tok, perusahaan landingnya sudah siap, tinggal nunggu orangnya datang dari Singapura, kurang 2 hari batal. Nangis, saya bilang kenapa kamu nangis, justru kamu diselamatkan oleh Allah, keluar dari zona yang lebih besar. Dan alhamdulillah setelah sabar, yang tadi saya sampaikan, kenapa orang berpuasa itu mau bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Kenapa orang bermasalah harus bersabar? Karena yakin pertolongan dari Allah pasti akan datang. Akhirnya alhamdulillah hari ini, menghindari 65 miliar uang bank, dapat 300 miliar tanpa bunga bank. Apa enggak luar biasa? Jadi kalau kemudian orang-orang itu ngomong macam-macam, wiradong. Maka hari ini yang perlu kalian lakukan apa? Dalam konteks ekonomi hari ini, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Iki awake dhewe duwe masalah, barangkali apa? Karena hidup kita itu kurang pantas. Dievaluasi. Saya bilang, saya sering diskusi sama Ustaz Yusuf Mansur. Makanya coba kalau kalian lihat, sekarang kan juara Ustaz Yusuf Mansur itu berbicara soal sedekah, juara. Paling dia sekarang postingnya di Instagram itu, yuk di Lombok butuh bangun rumah tafid, silahkan yang mau bersedekah. Udah gak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan ngeri bahasanya. Masih ingat pengajian-pengajian Ustaz Yusuf Mansur yang dulu. Kalian punya masalah, punya rasa sakit, punya utang dan sebagainya, sedekahkan semua hartamu, maka Allah akan membalasnya. Begitu banyak orang terprovokasi, ndelalah orang hasil. Jadi demo sama orang. Piye Pak Ustaz, aku melu omonganmu, ora lunas utangku. Ngomong kan banyak. Kan sempat banyak seperti itu. Dulu itu saya kalau nemenin Ustaz Yusuf Mansur itu kalau berbicara sedekah. Kalian punya masalah, ayo kalian hari ini bawa apa? Sedekahkan, minta sama Allah. Buka Al-Qur'an. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, satu diganti 700 kali lipat. Saya itu pernah menyaksikan, Pak. Orang punya pom bensin 7, yang satu langsung dikasih. Nyoh, belum. Orang bawa Innova, keke sak BPKB ini. Sak BPKB ini. Lawak murah mungkin BPKB ini menggadian tuh soalnya. Begitu ini gagal, orang banyak demo ke Ustaz Yusuf Mansur. Padahal saya bilang, ini cuma cara saja yang salah. Saya bilang sama dia, ad-dunya darul amal, la jaza'a, wal akhiratu darul jaza' la amal. Ini konsep dasar. Ini kembali ke tema kamu itu loh, memantaskan diri di hadapan Allah. Kalau bahasa saya, pantaskanlah hidup, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Konsep awalnya begini, saya itu gak nyaman. Kowe ngopo sholat duha supaya rezekiku lancar. Sehingga apa tujuan dia sholat duha itu hanya untuk ngoyak rezeki. Kalau saya konsepnya apa? Sholli sunat duha rakaataini lillahi taala. Ya lillah karena Allah. Ewadene rezekine lancar kuwi bonus. Tapi kalau kita sholat duha hanya ngejar rezeki yang lancar, yang kita dapatkan hanya rezeki tok, tidak akan dapat ridhonya Allah. Paham gak? Kamu sedekah. Piyuk. Kowe ngapa sedekah? Menoleh balen sing luwih akeh. Kuwi berarti ra ono bedane rupamu karo rentenir. Karo Gusti Allah kok hitung-hitungan, bajingan, bajingan. Ora iso. Allah kok aja hitung-hitungan. Allah ki wis nantang wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kowe ngitung nikmate Gusti Allah ora bakal iso. Lha wong kok iso-isone sedekah nyemplungi piyuk menoleh balen sing luwih akeh. Rentenir, Bro. Sama halnya ketika ada mbak-mbak WTS tanya sama saya, "Ayo, Dok, mau Idul Adha kita berbagi hewan kurban." Mbak-mbaknya tanya, "Bah, niki lak duit maksiat, hasil kula kerja ngoten iki. Lak kula melu kurban napa wonten pahalane? Jawaban saya sederhana, mohon maaf, Nduk. Gus Miftah bukan panitia pahala. Makanya jawabannya dalam kitab Hikam itu apa? Man abadahu li syai'in, barang siapa menyembah Allah karena sesuatu atau menolak sesuatu, berarti dia belum paham dengan sifat-sifatnya Allah. Lah wong solo rezeki lancar ki mergo mung duhane tok. Aku dunia Bill Gates kira sugih no. Oh Bill Gates kira tau sholat duha kok. Ayo. Iya enggak? Kudune Jack Ma kira sugih no. Saya ki Jack Ma sugih ra umum, orang terkaya di dunia nomor sekian. Yang dari Cina itu loh. Yang kemarin diterima sama Jokower itu loh. Jack Ma namanya. Coba. Yang punya perusahaan Alibaba itu. Coba. Enggak. Kalau kemudian dilihat dari sedekahnya, ya kalah dengan sedekahnya orang Islam. Ini salah. Ingat, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dunia itu dikasihkan oleh Allah baik kepada orang yang disukai oleh Allah maupun tidak disukai oleh Allah. Jadi awakmu salat duha mergo rezeki, salah, Bro. Orang yang tidak salat duha tetap dikasih. Zubek yang punya Facebook ora tahu salat duha, sugih. Ayo, au boke. Sekarang Bill Gates itu kalah dengan siapa itu yang satunya itu? Kalah. Orang terkaya di Indonesia, Bos Jarum. Tahu salat duha? Ora tahu, sugih. Lah, motivasinya itu loh yang salah, motivasi ketika beribadah. Harusnya apa? Kowe ngapa ngene? Allah. Allah. Kalau kemudian sudah disenangkan kepada Allah, enteng. Maka waktu itu, oh iya, iki aku ono sing salah. 2008 saya masuk TV. Waktu itu akhirnya saya dikontrak sama La TV. La TV itu TV One. Itu. TV One. Tulisannya One kok TV One. TV One. Saya tidak merasakan kenyamanan sama sekali. Enggak merasakan kenyamanan sama sekali. Akhirnya abah saya waktu itulah telepon, "Le, pengen uripmu kepenak." "Nggih, Bah. Carane pripun?" "Pantes no amalmu." Saya pikir salate wis apik dan sebagainya. Salatmu wis apik, tujuanmu sing kudu mok dandani. Tujuanmu sing kudu mok dandani. Kowe ngopo tahajud? Allah. Kowe ngopo sedekah? Allah. Dan itu saya rasakan lompatannya luar biasa. Tahun 2008 saya belum punya apapun. Beli motor saja enggak berani, ngontrak saja enggak berani. Tahun 2010 saya membangun sampai hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ini kaitannya dengan usaha saya sampaikan. Kalau pengajian umum enggak mungkin saya sampaikan. Begitu 2008 ngontrak era wani. Tahun 2010 saya mulai membangun dari 0 rupiah. Sekarang aset pondok itu lebih dari 15 miliar. Tanah, bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya lebih dari 15 miliar. Kenapa? Karena tujuan orientasi yang benar. Makanya kalau kamu kemudian bertanya, kulo kedah pripun? Jawabannya kuwi mau, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Alhamdulillah aku ora duwe utang. Alhamdulillah aku enggak punya tanggungan apapun. Dan saya enggak punya apapun, kecuali punyanya Allah. Kayak saya besok tanggal 13 Oktober, itu milad pondok. Saya harus mendirikan uang 200 juta. Tempat saya itu pengajian setiap bulan sekali yang hadir 10.000 orang. Sekali pengajian 50 juta, tanpa panitia, tanpa proposal, tanpa kotak infak. Tapi bisa jalan, semua jamaah bisa makan. Kenapa? Karena langsung hati kita bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada bank maupun rentenir. Na'udzubillah. Jadi cara pahamnya seperti itu. Jadi jangan hanya kemudian kita mengatakan masyarakat tanpa riba, tapi orientasi kita dalam berdoa itu masih salah. Kesalahannya di sini. Saya kemarin ketemu sama Mas Sabtuari, yang jenengan bilang, ketemu Mas Sabtuari. Saya bilang, di dalam dataran teori, bagus bukunya dia itu. Tetapi kadang-kadang apa? Di dalam iktikad kita kepada Allah itu banyak yang salah. Kudune lah kowe iki, ya Allah kula manut kali aturane panjenengan. Ini yang dimaksud dalam Al-Anfal ayat 2, wa ala rabbihim yatawakkal. Tawakal. Wis, di meneh. Ana kiai senengane berburu. Ketemu macan ditembak, duwur. Macane ra mati. Tembak meneh duwur kebal. Akhire peluru entek. Gantian Pak Kiai dikejar sama macan. Wut ketemu jurang. Pilihane mung loro. Bablas nyemplung jurang, balik diuntal macan. Kiai ini kelingan Al-Anfal, tawakal. Ya Allah, bilih kula kedah mati timbangan macan mang pateni kula kanthi husnul khotimah. Ternyata macane ra mangan kiai, malah sikile diangkat. Macan, kowe ngopo ra mangan aku? Sabar Pak Kiai, kula nggih nembe ndonga. Kiai ini takon, "Macan, kowe maca donga apa?" "Allahumma barik lana." Donga nguntal kiai. Coba kalau kasus yang kamu diperbankan, kowe tawakal karo Gusti Allah mergo persoalan bank. Wong bank ya tawakal karo Gusti Allah mergo nagih kowe. Lak mumet iki malaikate, ayo. Ya padha karo macan karo kiai iki mau akhire itu. Maka salah satu satu-satunya solusi yang bisa kita dapatkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya bilang, yang saya sampaikan kepada anak-anak dunia malam. Nak, saya pernah menghadiri pameran batu di Taman Mini. Apa saya sampaikan kepada mereka? Batu yang di dalamnya ada tulisan Allah, waktu itu terjual dengan nilai 10 miliar. Benda mati. Di dalamnya ada tulisan Allah, harganya 10 miliar. Coba. Ada tulisan Allah di dalam batu. Batunya bernilai 10 miliar. Bagaimana kemudian kalau dalam hatimu hanya ada Allah? Berapa harganya? Tidak ternilai harganya. Setinggi-tingginya. Kenapa? Karena qalbun mukmin baitullah, hatinya orang mukmin adalah rumah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa auladan salihan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna istiqamah, Allahumma rizqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rizqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rizqna dzurriyatan thayyibah, Allahumma rizqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rizqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rizqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rizqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rizqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.